Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian Islami yang membahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Kita membacakan kitab Al-Ilmi yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Faymin rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas adab penuntut ilmu yang keempat, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki dada yang lapang dalam menghadapi permasalahan khilaf di antara para ulama. Tidak boleh kemudian dia menjadikan khilaf sebagai alasan bagi dia untuk memusuhi saudara-saudaranya. Ya, selama apa yang dilakukan oleh saudara yang tersebut memiliki dalil yang sahih, demikian juga metode yang ditempuh pun adalah metode yang syar'i, maka hendaknya dia memiliki toleransi dalam permasalahan-permasalahan khilaf, tidak kemudian menyerang saudaranya atau bahkan sampai melabeli saudaranya dengan julukan-julukan ya seperti ahlu bid'ah dan yang selainnya. Ini yang kita ambil pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita masuk kepada al-amlu khamis. Di antara adab para penuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Beramal dengan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmunya. Ini adalah adab yang sangat penting. Yang membedakan seorang belajar ilmu agama Islam ya, yang dibangun di atas keimanan dengan dibangun apa yang tidak dibangun di atas keimanan. Kalau kita lihat para orientalis, orang-orang kafir, banyak di antara mereka mempelajari Islam. Ya, kita dapati nama-nama besar mereka seperti Snook Hogranch, ya, bahasa Arabnya luar biasa, pengetahuan keislamannya jauh mungkin ya, lebih mendalam dia daripada kita. Tapi karena mempelajari Islam tidak di atas keimanan, maka ilmu itu hanya sekedar teori saja. Tidak untuk dia amalkan. Maka seorang muslim ketika dia belajar agama, hendaknya dia amalkan apa yang telah dia pelajari. Dia amalkan apa yang telah dia ilmui. Bukan hanya sekedar teori saja. Tahu ini halal, ya, tahu ini haram, tetap dia langgar. Tahu ini wajib, kemudian tetap dia tinggalkan. Bukan ini yang diinginkan dengan menuntut ilmu. Ya, akan tetapi ilmu itu adalah wasilah perantara bagi kita agar kita bisa beramal. Kata beliau, ayyamala talibul ilmi bi ilmihi. Aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan li anna hadha huwa thamaratul ilm wa huwa natijatul ilm. Hendaknya seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmunya baik dalam permasalahan akidah. Kita sudah mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab yang berkenaan dengan tauhid. Maka seorang talibul ilmi hendaknya dia mempraktekkan apa yang telah diamalkan. Tidak semantasnya misalnya seorang penuntut ilmu sudah mengetahui bahwa ini adalah sebuah perkara syirik. Ya, ini adalah kesyirikan. Ya, tapi dia kemudian tetap saja melakukan kesyirikan tersebut. Ini namanya tidak mengamalkan ilmu. Ya. Wa ibadatan, demikian juga dalam permasalahan ibadah. Dia sudah belajar bagaimana misalnya tuntunan toharoh yang benar, tahu hadis-hadisnya, Demikian juga dia sudah mempelajari bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semua jangan hanya dijadikan teori, tapi dia amalkan dalam kehidupannya. Demikian juga ketika dia ya sudah mengetahui tentang hukum sesuatu bahwa ini adalah haram. Dia tahu misalnya haram mendengar musik. Haram mendengar musik. Maka dia tinggalkan itu semua. Ini namanya mengamalkan ilmu. Ya, jangan kemudian dia sudah tahu bahwa ini adalah perkara yang dilarang dalam agama, tapi dia terus-menerus melakukannya. Sekedar teori saja. Oh, ada ya ulama yang mengharamkannya. Ya, kemudian dia tetap saja melakukan apa yang diharamkan tersebut. Bukan seperti itu yang diinginkan dari seorang penuntut ilmu. Ya. Makanya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan amalan. Ya. Para sahabat terdahulu mereka mendengar tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka hanya mempelajari sedikit demi sedikit. Tujuannya agar apa? Agar bisa diamalkan. Ya. Sedangkan di masa kita orang berusaha mengambil ilmu dalam jumlah yang banyak, tapi pengamalannya sedikit. Ini perbedaan antara salaf dan kita. Para salaf mempelajari satu hal yang sedikit, tapi kemudian diamalkan. Kalau kita mengambil ilmu yang banyak, hanya sekedar untuk wawasan saja, pengetahuan saja, tapi pengamalannya sangat sedikit. Demikian juga akhlakon. Ya, dia menerapkan ilmunya, ya, dengan menampakkan akhlak yang mulia. Dia tahu bagaimana memperlakukan bapak dan ibunya, ya, berbakti kepada bapak dan ibunya, bagaimana berbicara kepada mereka, ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap bapak dan ibunya. Demikian juga dia tahu bagaimana seseorang hendaknya berbicara, hendaknya seseorang menghiasi dirinya dengan kejujuran. Gak sepatasnya seorang penuntut ilmu menghadiri kajian-kajian, hadir di majelis ilmu, tapi suka berdusta. Ini gak mengamalkan ilmu namanya. Suka berdusta, tidak amanah. Tidak amanah. Kalau bikin janji selalu khianah. Ya. Waktu zaman kami dulu, ada waktu di zaman di kampus, ada istilah MBA. MBA itu kalau seseorang ya janjian, misalnya aktivis-aktivis masjid janjian ketemu di masjid ya jam segini nanti biasanya molor sampai setengah jam berapa jam, nanti ketika mulai datang ya mulai dikeluarkan ilmunya MBA. Ya. Apa itu MBA? Apa katanya? Management by Afwan. Ya, jadi cukup mengatakan Afwan ya akhi, ana enggak bisa on time. Ya. Ya, padahal sudah janji. Nah, ini sering kita lihat ya di tengah-tengah kita. Orang-orang yang mengatakan bahwa diri mereka adalah penuntut ilmu, terkadang janjinya tidak ditepati. Sudah berjanji kemudian tidak ditepati. Maka seorang penuntut ilmu harus menjauhkan dirinya dari karakter-karakter seperti ini. Dia hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Apalagi nanti dia menjadi dai ilallah. Dai ilallah. Orang itu bukan pertama kali ya, masyarakat umum itu pertama kali yang dilihat itu akhlak. Ya, akhlaknya yang dilihat terlebih dahulu. Bisa jadi seseorang ya, dia ilmunya tidak tinggi tapi karena akhlaknya bagus, dakwahnya diterima di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya orang yang mungkin ilmunya biasa-biasa saja tapi karena akhlaknya luar biasa, lebih mudah dakwahnya untuk diterima oleh manusia. Makanya harus ada kesesuaian antara ilmu dan amalan. Ya. Pernah dikisahkan dulu ketika kami di Yaman, ada seorang penuntut ilmu, ya, Masya Allah, manhajnya kokoh. Setiap kali dia memberikan muhadharah pulang ke kampungnya, bicara masalah al-i'tisam bisunnah, tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Ya, hati-hati dari kebid'ahan. Terus menerus dia. Ya. Dia dakwahkan hal tersebut di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika sholat subuh nggak nampak dia, nggak pernah tampak. Ya orang akhirnya menganggap omongan dia itu hanya apa istilahnya, omong kosong saja. Ketika ditanya, kok gak nampak subuh? Iya, saya ketiduran. Ya, masalah sholat subuh saja tidak dia perhatikan. Maka bagaimana orang bisa menerima apa yang dia ucapkan? Konsistensi antara ucapan dia dengan amalannya itu dipertanyakan. Berarti ini orang hanya bisa ngomong tok, ya, omdo, nato, no action tak only, ya, cuma ngomong-ngomong saja, nggak ada pengamalannya. Nah ini penting sekali, konsistensi antara amalan kita dengan apa yang kita sampaikan dengan ilmu kita ini besar sekali pengaruhnya, ya, agar dakwah itu diterima di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini sudah kita saksikan, banyak orang tinggi ilmunya tapi di tengah masyarakat nggak bisa jadi contoh teladan. Ya, berbicara membawakan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, iman sekian banyak cabang, ya, yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi dia nggak pernah perhatian dengan lingkungannya. Ya, sampah di rumahnya memberikan gangguan kepada tetangga dan yang semisalnya. Sehingga hal-hal yang demikian membuat orang malah antipati. Wah, ini orang cuma hanya bisa berbicara saja. Demikian juga adaban, dia menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia. Wa muamalatan, demikian juga dia bermuamalah dengan muamalah yang baik. Ya, tahu itu tadi misalnya apa? Tetangganya punya hak, dia perlakukan dengan baik. Tahu bagaimana bermuamalah dengan orang-orang awam, ya, orang-orang yang mungkin belum paham terhadap agama. Ini hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dia mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Karena hadza huwa thamaratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Karena amalan inilah buah daripada ilmu dan hasil yang diinginkan dari ilmu tadi. Bukan sekedar teori. Ya, bukan sekedar hafalan. Ini juga salah satu fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, ini juga perlu menjadi apa? Suatu hal yang perlu kita cermati dalam pendidikan anak-anak kita sekarang, ya, anak-anak di masa kita. Sekarang ini marak sekali pondok-pondok tahfidz Quran. Sehingga kita dapatkan anak-anak usia kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah hafidz Quran, Masya Allah. Bahkan sebagiannya kita bolak-balik, coba kamu, ya, maju 10 halaman, kemudian lihat baris kedua, apa bunyinya? Wah, bisa dia. Seolah-olah Al-Quran itu ada di matanya. Seolah-olah pakai apa? Kacamata Google itu. Ya, dia bisa akses informasi. Apa namanya? Hah? Ya, itulah namanya. Ya. Udah ada yang punya belum? Masya Allah, bisa jadi hafid antum. Cuma bisa sholat tarawih, cuma pakai kacamata itu aja. Ya. Tapi kemudian, anu, lupa ngeces. Aduh, baterainya habis ini. Hilang hafalannya. Nah, sebagian anak-anak, Masya Allah, di usia yang apa masih kecil sudah hafal Al-Quran. Tapi ingat, ada yang lebih penting daripada sekedar hafal Al-Quran. Bagaimana menanamkan akidah yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar. Jangan sampai hafid Quran tapi tidak beradab. Nggak tahu bagaimana beradab di rumah Allah. Tidak tahu bagaimana beradab di rumah orang lain. Tidak tahu bagaimana beradab kepada orang yang lebih tua. Ngomong kepada orang yang lebih tua sama seperti dia ngomong kepada temannya. Nah, ini suatu, ya, celah yang kita sering tampak-tampak di tengah-tengah kita. Ya, kurang perhatian. Karena hanya perhatiannya hanya kepada apa? Menghafalkan Al-Quran saja. Tapi bagaimana menanamkan adab dan akhlak serta akidah yang benar kepada anak-anak tersebut kurang menjadi perhatian. Kemudian kata beliau, wa hamilul ilmi ka hamilil silah, imma lahu wa imma alaih. Seorang yang memiliki ilmu itu seperti orang yang membawa senjata, di mana senjata ini bisa memberikan manfaat bagi dirinya atau justru menimbulkan bahaya bagi dirinya. Ya, seorang bawa pedang, Masya Allah, pedangnya tajam. Salah dia mengayunkan pedang tersebut, bisa jadi malah melukai dirinya. Terus zaman modern, senjata misalnya, dia punya granat. Ya. Granat itu bisa dia pakai untuk mempertahankan diri. Ketika ada musuh datang, dia tarik. Kemudian dia lempar, ya, bermanfaat bagi dia. Tapi kalau dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan granat tadi, justru akan menjadi bumerang. Ya, dia tarik, tapi tidak langsung dia lempar. Akhirnya apa yang terjadi? Malah memudaratkan dirinya. Ya. Maka seperti itulah orang yang memiliki ilmu. Dia punya senjata, dia punya alat. Ya. Tapi ini bisa memberikan manfaat kepada dia, sebaliknya bisa menimbulkan bahaya bagi dirinya. Walihada thabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Oleh karena itulah, ya, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Quran itu hujjah bagimu. Artinya, ketika engkau mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut, maka ini akan menjadi sumber kebaikan bagimu. Ya. Au alaika, atau menjadi bahaya bagimu, memudaratkan dirimu. Yani ketika dia mempelajari Al-Quran, tapi kemudian tidak dia amalkan. Ya, maka apa yang dia pelajari tersebut akan menjadi hujjah baginya. Ya, akan menjadi sebab hukuman yang akan dia terima. Jadi dia seperti apa? Koin bermata dua. Kalau kita mengamalkan ilmu, kita akan mendapatkan keutamaan. Sebaliknya, kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka ini akan menjadi sebab kebinasaan kita. Karena salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat adalah pengamalan kita terhadap ilmu. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu anhu, Abu Barzah Al-Aslami. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidaklah bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang usianya untuk apa dihabiskan. Maka perhatikanlah, untuk apa usia kita dihabiskan, ya, apakah untuk kesia-siaan, ataukah untuk kebaikan, atau untuk bermalas-malasan, bersantai-santai, ataukah kita manfaatkan untuk perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa an jasadihi fi ma'ablah, tentang tubuhnya, jasadnya, ya, untuk apa dia pakai, tangannya untuk apa dia pakai, matanya untuk apa dia pakai, telinganya untuk apa dia pakai, kakinya untuk apa dia pakai, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan macam-macam, ya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ya, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Apakah dia mendapatkannya, ya, dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia mendapatkannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Wa fi ma anfaqah, dan untuk apa dia infakkan. Ya. Uang yang dikasih oleh orang tua antum itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini Mustafa langsung bilang, beli kuota katanya. Beli kuota untuk apa? Ya. Kuotanya untuk apa? Halaman-halaman itu mungkin secara historis itu bisa kita delete. Antum semua lebih pintar dari ana cara mendelete history dari browser atau dari YouTube. Ya, mudah. Lebih canggih. Ya. Bahkan akunnya bisa dihapus. Tapi yang di atas sana, yang tertulis, nggak terhapus itu. Nggak dihapuskan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, uang yang dikeluarkan untuk itu semua, ya, harta yang kita keluarkan untuk itu semua, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi, ya, ma amila bihi, tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dengan ilmunya tadi. Diamalkan atau tidak, atau hanya sekedar teori saja. Ya. Maka kalau sekedar teori, apa beda kita sama orientalis? Orientalis itu luar biasa, jago nahwunya, bahasa Arabnya jago. Ya. Dahulu sekitar 10 tahun yang lalu ada peneliti dari UIN Jakarta, dia sedang mengambil program doktor, ya, sedang kuliah di program doktor di salah satu universitas di Belanda. Saya lupa apakah itu di Leiden atau di mana. Dia cerita, itu profesor saya orang Belanda, ya, semuanya bahasa Arabnya fasih sekali, bahkan melebihi fasihnya orang Arab. Ketika dia di Dubai, ya, orang-orang ini pergi ke Dubai, dia melakukan penelitian terhadap yayasan-yayasan Salafiyin, ya, termasuk ke Ihya At-Turat di Kuwait sana. Sampai sana dia meneliti. Oh, itu bahasa Arabnya fasih sekali, ya, seperti apa dialog di dalam hadis katanya, saking fasihnya. Nah, tapi dia nggak beriman, tetap dalam kekufurannya, nggak ada manfaatnya. Nah, ini sebagai contoh, ya, contoh buruk bahwa ilmu itu hanya sekedar wawasan saja. Jangan sampai kita hanya seperti itu, tahu ini halal, ini haram, tahu ini wajib, ini sunnah, tapi pengamalannya tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian kata beliau, laka in amilta bihi wa alaika illam ta'mal bihi, maka ilmu tersebut akan menjadi penolongmu ketika engkau mengamalkannya, dan dia akan menjadi sebab kesulitan bagimu apabila engkau tidak mengamalkannya. Wa kadzalika yakunul amal bima sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam bitasdiqi akhbari wa imtithalil ahkam. Demikian juga amalan tersebut harus dengan apa-apa yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga membenarkan khabar-khabarnya dan mengerjakan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk mengamalkan ilmu. Itu membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk prakteknya? Idza jaa al-khabaru minallahi wa rasulihi fasaddiqhu wa khudhhu bil qabul wat taslim. Maka apabila datang khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaknya engkau benarkan dan engkau ambil ucapan tersebut dengan penerimaan dan penyerahan diri dan ketundukan. Ya, serta ketundukan. Tidak boleh kemudian mempertanyakan bagaimana. Wala takul lima wa kaifa. Ya, tidak perlu bagimu untuk mengucapkan kenapa harus begini. Ya, kemudian bagaimana maksudnya? Fa inna hadza tariqatun wa inna hadza tariqatu ghairil mu'min. Ya, mempertanyakan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa menanyakan alasannya kenapa? Itu bukanlah merupakan jalannya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka kemudian boleh baginya untuk memilih. Enggak boleh. Ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebuah hukum, maka hendaknya dia terima. Ya, hendaknya dia terima. Tidak mempertanyakan keputusan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini adalah sikap, ya, orang-orang yang tidak beriman. Ketika telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian dia mempertentangkan hal tersebut. Tidak mau menerima. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bagaimana dulu para sahabat? Bagaimana sikap mereka ketika menghadapi apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya? Kata beliau, wassahabatu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadithuhum bi asya' qad takunu gharibatun aw qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada mereka perkara-perkara yang mungkin asing, dan jauh dari pemahaman mereka. Walakinnahum yaltaquna dhalika bilqabul la yaqulun lima wa kaifa. Akan tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mengatakan kenapa dan bagaimana. Bikhilafi ma alaihi almutaakhirun min hadhil ummah. Berbeda jauh dengan apa yang kita dapati dari orang-orang belakangan dari umat ini. Najidu alwahida minhum idza huditsa bihaditsin anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa hara aqluhu fihi najiduhu yuridu ala kalami rasul sallallahu alaihi wasallam iradat allati tastashifu minha annahu yuridul i'tirad la al-irtishad. Kita dapati sebagian orang apabila dibacakan kepadanya sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bingung akalnya, lalu kemudian dia pun memunculkan ucapan-ucapan yang untuk menentang kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dari sana kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dia sesungguhnya bukanlah meminta bimbingan, tapi yang dia inginkan adalah al-i'tirad, menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertanya tentang ini dan itu bukan untuk mencari kejelasan, tapi untuk menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tapi kan begini. Ya. Ketika dijelaskan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak alasannya. Karena memang pada dasarnya dia bukan ingin mendapat petunjuk, tapi ingin menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak cocok sama akalnya. Hal yang demikian banyak kita dapati. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia meninggalkan sikap-sikap semacam ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, maka dia laksanakan. Sami'na wa tha'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Tidak kemudian bertanya kenapa, mengapa? Ya, sebagai apa bentuk penentangan dia terhadap apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada yuhalu bainahu wa baina taufiq. Ya, karena penentangan inilah maka dia pun ya dijauhkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta yaruddu hadzal ladzi ja'a ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian ya dia pun menolak apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yaltaqi bil qabul wa taslim, karena tidak mau menerima ya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan dan ketundukan. Seperti yang pernah kita sebutkan dahulu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya idza waqa'a dzubab fi syirabi ahadikum ya falyaghmishu tsumma liyunzi'ahu fa inna fi ihda jannahihi da wa ukharu dawa. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seekor lalat jatuh kepada minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah, kemudian setelah itu baru buang, karena sesungguhnya di salah satu sayap dari lalat tersebut terdapat penyakit, dan di salah satu sayapnya lagi terdapat obatnya. Sebagian orang menentang hadis ini. Oh, bagaimana mungkin ini ya bisa kita terima, jorok. Bagaimana lalat kemudian yang hinggap di minuman kemudian malah kita masukkan? Ya. Tapi ternyata setelah diteliti benar apa yang disatakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa lalat itu ketika dia berada di suatu minuman dia akan mengeluarkan toksin. Ketika kita benamkan, maka bagian tubuhnya yang lain itu akan mengeluarkan antitoksin atau antibakteri, sehingga minuman tadi bebas dari bakteri, ketika diminum tidak lagi memudaratkan orang yang meminumnya. Nah, seorang muslim harusnya tanpa ada penelitian seperti ini dia terima. Ya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyunahkan apa? As-siwak. Walaupun tidak ada penelitian bagaimana khasiat siwak itu terhadap gigi kita, ya. Maka hendaknya seseorang dia berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Apabila dia mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia amalkan. Ini bentuk pengamalan dia terhadap ilmu. Kemudian beliau memberikan contoh, wa adribu lidzalika masalan. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Saya akan berikan sebuah contoh. Telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabb kami turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, kemudian dia berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan doanya. Man yas'alani, ya, man yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Maka barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Hadal hadith haddatha bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadithun masyhur bal mutawatirun. Hadith ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah hadith yang masyhur, bahkan mencapai derajat mutawatir. Ya, hadisnya tidak diragukan lagi kesahihannya. Walam yarfa ahadun minas sahabah lisanahu liyakula ya Rasulullah kaifa yanzil. Dan ketika itu tidak ada satupun dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yanzil, gimana Allah subhanahu wa ta'ala turun. Wal yakhlu minhu al arsh amla, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, apakah kemudian singgasananya kosong, arsnya kosong atau tidak. Wa ma asbaha dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal, enggak ada dari para sahabat yang bertanya mengutak-atik hadis seperti itu, enggak ada. Ya, baru orang-orang belakangan saja yang tidak punya adab terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dia mempertanyakan. Ya, dahulu para sahabat tidak mempertanyakan. Lakin najidu ba'dun nas yatakallamu fi mithli hadza wa yaqulu kaifa yakunu 'alal arsy wa huwa yanzilu ila sama'id dunya. Kemudian sebagian orang, ya, kita temukan sebagian orang di masa kita, mereka berbicara dalam permasalahan ini. Mereka mengatakan, gimana Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsnya dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Wa ma asbaha dzalika minal iradat allati yuridunaha. Ya, dan ide-ide yang semacam ini, ya, pemikiran-pemikiran semacam ini yang kemudian dia tampilkan. Walau annahum talaqu hadzal hadits bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jal mustawin ala arsyhi wal ulu min lawazim dzatihi wa yanzilu kama yasha subhanahu wa ta'ala lan dafa'at anhum hadhihi syubhah wa lam yatahayyaru fima akhbarahum nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Kalau saja mereka menerima hadis ini dengan penerimaan yang benar, ya, taslim dengan apa? Dengan penerimaan yang benar, tunduk dia kepada hadis ini, maka tidak akan sampai mereka mengatakan bahwa, ya, maka mereka akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, ya. Tinggi di atas arsy-Nya dan dia turun sebagaimana yang dia kehendaki. Sudah selesai masalah. Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Melakukan apa yang Allah inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian kamu mempertanyakan bagaimana turunnya. Ya, berarti kalau Allah Subhanahu wa taala turun kemudian apa? Arsy-Nya kosong. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul kenapa? Karena ketidakterimaan dia terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia memiliki penerimaan kepada, ya, khabar-khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, idan al-wajibu alaina an natalaqqa ma akhbarahu Allah, ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu min umuril ghaib bil qabul wat taslim. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menerima apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dari perkara-perkara yang gaib dengan penerimaan dan ketundukan. Wa an la nu'aridaha bima yakunu fi ahdanina minal mahsus wal musyahad. dan hendaknya kita tidak mempertentangkannya dengan apa yang terpikirkan pada benak-benak kita dari apa yang bisa kita rabai dengan panca indera kita. Li'annal amrul ghaib amrun fauqa dzalik, kada perkara yang ghaib berada di atas itu semua. Ya. Jadi enggak bisa diraba dengan panca indera kita. Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal yang demikian, ya, kita beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak mengatakan dengan hawa nafsunya. Ya, dengan hawa nafsunya, melainkan yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Ngantuk paham enggak masalahnya? Ngantuk paham. Ya, intinya apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa amrun ghaibi, wajib bagi kita beriman. Tidak perlu kemudian mempertanyakan bagaimana. Ya. Kemudian kata beliau, innama mauquful mu'min min mithli hadhihi al-ahadith wa huwa al-qabul wa at-taslim. Ya. Adapun mauqif atau metode yang hendaknya ditempuh oleh setiap mukmin dalam hadis-hadis semacam ini, hendaknya mereka qabul wa taslim, menerima dan tunduk terhadap hadis tersebut. Bi an yaqula sadaqallah wa rasuluh, dengan dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah berkata benar. Kama akhbarallah an dzalika fi qaulihi amana ar-rasulu bima unzila ilaihi, sebagaimana yang telah disebutkan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, amana ar-rasul bima unzila ilaihi. Ya, ar-rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Maka sikap seorang mukmin pun harusnya seperti itu. Dia beriman dengan apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kemudian dia mempertanyakan atau bahkan ya menampakkan penentangan terhadap kabar-kabarnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini, fa insyaallah ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tetap melanjutkan pembahasan ya, bahwa salah satu adab seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Wallahu taala alam bisawab. Lakifillahu na subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.